الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Wallahu te Allah iku alladhi kudat arsala kang ngirimna sapa ladhi aryaha ing pira-pira angin utawa kang ngatur sapa ladhi aryaha ing pira-pira angin wa fi qira'atin ing siji qira'ah arriha ngutus angin fatusiru mongko iso gerakna apa riyah sahaban ing mendung Al-mudhari utai redaksi fi'il mudhara ning lafat fatu siru iku li hikayatil hali krono nyeritakno keadaan al-madiyati kang wis liwat. Etus ijuhu tegese iso nggerakno poriyahu ing saham. Bareng angin iso nggerakno mendung dikirim ke daerah sing mau ada hujan fasuqnahu. Mongko nyiramno ingsun hu ing ikilah saham. Fihi ku tetap ing dalam dawa fasuknahu iltifatun utawi pindah. Soroki kuna maknane mengo-mengo ganti redaksi. Anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine kan fasakahu napa? Fasakahu ngko alladzi arsala berarti fasakahu tapi digenti napa? Fasuknahu. Fihi ku tetap ing dalam dawa fasuknahu iltifatun utawi ngrubah redaksi. Anil ghaibati sanging dhamir ghaib dirubah dadi dhamir napa? Hadir domir nanim. Tak terno tak kirimno ila baladin maring siji daerah mayitin kang mayit. Kang mati. Bitas didi dawa mayit kelantas did. Watakhfifi lantakhfif mayitin. La nabata kang orano tandunan iku mawujud biha kelawan ing dalem baladin mayit. Sauseono udan fa'ahyaina mongkong uripno ingsun bihi kelawan anane sahab. Manane sahab temeriki udan. Al ardo ing tak uripno al ardo ing sun uripno ing bumi minal baladi sange siji daerah badha mautia sause matine arat manane yabasiha tegese garinge arat e ambatna tegese nukulno ingsun bihi kelawan ikilah mator azra ing tanduran walkala alan rerumputan azra ing tanduran walkala alan rerumputan kadzalika andusyuru kadzalika iku kaya mengkene-mengkene kejadian bumi mati iso tak uripno bibit mati iso tak uripno dadi tanduran sing besar anusyuru utawi dalil kebangkitan saka kubur ayil baksu tegese tangi saka kubur wal ihya ulan nguripno wal ihya ulan nguripno aman te sapane wong ku kana ana sapa man yuridu ngarepno sapa man ngarepno al izata ing keluhuran. Wong sing ing pengin mulya iku mestine falillahil izzatu jami'an. Falillahi mongko iku kagungane Allah sarasan al izzatu te kehormatan jami'an halis kabiyane. Ai fid dunya maknane nak cecekelan Allah iku kehormatan fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Falatunalu mongko ora den perkoleh apa izzah minhu sanggeng wong illa bi taatihi kecuali kelawan taat ning Allah. Nah sampean maknane minhu sanging Allah ya ila bi taati kecuali taat ning Allah falyutihu mongko taat sapa wong hu ing Allah ilahi maring Allah sarasane asadu iso munggah apa al kalimu apa pira-pira redaksi atau kalimah atau ibu kang suci maknane terjadi tenanan lan ora iso rubah-rubah maknane ya lamuhu tegese dadek ya maluhu napa ya lamu ain lam napa laman ya lamuhu tegese ingkang ngerteni ngerteni tenan maksudnya nopo ke ngerteni sing bil ilmi. Ya'lamuhu tegese mirsani sapa Allah. Ya'lamuhu tegese mirsani sapa Allah hu ing ilah at-thayyib. Wa wati al-kalimut thayyib iku la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah wa nahwa lan sebadane la ilaha illallah. Wal amalu sholihu te ngamal sing saleh. Ngamal sing layak. Saleh maknane layak atau pantas atau sesuai. Iku yarfa'uhu, iku ngangkat sapa Allah ing amal saleh. Manane ngangkat yakbalu tegese nampa sapa Allah ing amal saleh. Mun mengke enak sing ra cocok maknane di maknani dhewe kadang Imam Suyuti niku ya gloyor. Terus Imam Suyuti niku mufasir, mufasir iku ya duwe versi kada napa? Kada napa? Versi iku ya duwe versi, versi tandingan. Terus koyo polling napa? Terus dadi ulama iku ya koyo polling. Ane ra usah dadi ulama, dadi mereka kan napa? Kagian polling. Cuma nak syukuran oleh wong syukur yo oleh kang gampang syukur. Dadi keliru ke ngelarang syukur dosa gedhe no. Walladzina yamkuruna sayyi'at mengke kula terang. Walladzina uta wong akeh yamkuruna kang ngreka daya sapa ladina almakarati iklan pira-pira reka daya asayyati kang elek. Misale bin Nabi iklan kanjeng Nabi. Wong ampun anut kula mawon sementara sampai alim dhewe no. Bin Nabi misale ngreka daya Nabi. Fi dari nadwati yang dalam omah dari nadwa. Ini ku omahe wong Quraisy khusus perkantoran sing didamel rekayasa mateni Kanjeng Nabi. Minta kidihi sangking rekayasa pe belok Kanjeng Nabi. Belok nyancang, nyancang supaya Nabi gak berkutik. Cara wong Jawa nak apa? Belok nyancang. Au qatli utawa mateni Nabi, au ikhroji utawa ngusir Nabi. Kama kedine perkara dikira kang den sebut apa fil anfal ing dalam surat Anfal. Iku lahum tetep kedue kabeh ada pun te siksa sadidun kang banget. Lawa makru ila ika utawi rekadayane wong kabeh iku wa ya makru iku ya buru bakal rusak apa makru. Ayahli iku tekse rusak apa makru. Wallahu ta'ala khalaqa gawe sapa Allah kum ing sira kabeh. Kowe iku digawe mentura bin saking lemah. Kowe sing melok laga kompetisi ning donya sing pleta-plete iku mutrimuk digawe ngene apa? Lemahnya dari bahan mati, mati yang enggak bisa berpikir. Biholki abiku. Kelawan gawe bapak sira kabeh Adam tegese Adam ing sanging turam. Dadi alam raya yang sekarang manusa dadi mlete melok pilkada, pilpres melok dukung mendukung iku kabeh dhisik sangka napa? Turam. Dadi mestine kudrohe Allah sangka turam dadekno kowe saiki iku bukti nyata nanti Allah pasti mampu mengembalikan kita setelah kita jadi apa? Turam, jadi lemah. Jadi saiki kan wis nyata, nyatane Allah iso bangkitkan kita dari hanya napa? Turab, dari debu. Normalnya nanti ya lebih mampu lagi karena apa? Materinya sudah pernah diciptakan. Ampun eling-eling ngono terus. Summa minut faten mongko nuli ana periode kowe digawe sangka mani, ae mani yen tegese mani. Ae bi khalqi dzurriyati kelawan gawe anak turune Adam minha saking nutfah. Jadi Adam pertama dibikin turab, kemudian periode anak putu. Materi ini sangin apa? Nutfah songkomani. Semua calam kono digawe sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh azwajan ing pira-pira pasangan. Dukuran tegese pira-pira lanang wa inasa lan pira-pira wedok. Dadi tiga pasangan ana sing dadi lanang ana sing dadi wedok. Wa matahmilu lan orang ngandung sapa min unsa wong wedok sapa wae wala ta'dhu lan orang lahirna sapa unsa ila bi ilmihi kecuali kelawan ilmune Allah. Halun tegese iku dadi hal e maklumatan tegese den kinawruhi lahu gede Allah. Wa ma yu'ammaru lan ora den paringi umur sapa mim amaren sange wong sing dipanjangno umur. E ma yuzatu tegese mazada no ma ya ma mim za ana ya iki kitab keluar gitu. E ma yuzatu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalam umure wong sing dikei tambahan umur. Ya, ma yuzatu tu kesewaraden tambah napa fi umri muammarin ing dalam umure wong sing ditambahin napa umure tawilil umri kang dawa umure walayung kasulan ora den kurangi sapa min umuri saking umure wong sing dikei umur edzalikal muammaru tu kese wong sing dikei umur au muammarun utawa wong sing dikei umur akhara kang liya ila fi kitabin kecuali ing dalam kitab wa ta kitab Allahul Mahfudz iku Allah Mahfudz. inna fi dalika satamene mengkono-mengkono kabeh ala wahi ngatasi apa ya sirun iku gampang. Hayyinun tegese gampang. Kula terangaken nggih sing mulai napa wallahu ladin apa arsalar riyah fatusiru napa sahaban fasuknahu ila baladim mayitin ta mayitin wa fikiratin terus fa ahyaina bil ardo pada mautiha kadzalikan nusyur. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali itu analogi kias nggih analog dados tengene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas ada kias setara namanya kias musawah setara ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu ya sampean saya tidak bedek jawab mohon biasa mohon bodoh ya pantas pinter ya pantas jawab ya kalau ini bolak-balik ngaji menerangkan ini kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup nah aku mari ke goblok sih gara-gara hidup menjadi tahu yo rasanya benar gara-gara hidup menjadi tidak tahu kowe goblok itu sebab apa sebab tahu apa sebab tidak tahu wes gak boleh gak apa-apa ayo 02 sebab, sebab tahu iki sing wis syukuran apa sih hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Gue mus 01 gue. Awas. Menjadi tahu. Nah gue tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya cara gue. Ndak tahu. Berarti menang 0 piro iki? 21. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya dadi wali mus. Meskipun dadi wali ku yo angel tapi tak warai. Mukadimah ya, nanti nak bariki ya orang wali cek apa? Mukadimah. Nah sekarang misalnya gini, saya mau minum teh, berarti saya melihat teh, terus saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya, terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh apa enggak? Bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Harus ngerti nak cilik kan potensi apa? Jatuh. Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa sing nyelametno Indonesia misalnya itu kan jenenge. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada makhluk. Itu tidak boleh sih. Iman ya bagi pangeran. Jadi dunia itu biasa lah ya. Rasa dimani teman-teman. Oh, namun itu kok bisa nonton apa? Dunia. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi. Tapi tetap sih menentukan Allah. Ini rungok notenan awas ya. Nah, karena kita hidup, maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Rungok notenan kok nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wasena isuk-isuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh apa? Menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abai. Abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nak Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga. Karena Allah duko. Dengan duko marah besar Allah ngintikan. Kalla innahum arrabihim yawma idil lamah jubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ya ratau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet. Copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17. Atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya. Atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini. Aku nak ora jadi copet mangan kopo. Aku nak rajudi mangan kopo, aku nak gak dadi wong nakal mangan opo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rizki haram, dia menfonis seakan-akan enggak bisa makan kecuali dari rizki haram. Itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya Allah. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi enggak tahu. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Gifat Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun wa idza matu intabau. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi tak terang. Anna sunyamun wa idza matu intabau. Manusa kabeh sak dunya iku turu, nek wis mati lagi tangi. Mergo nek wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Lah zaman ning dunya dintekno kowe ngomong nu Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Mu iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entekno. Wong nak ramangan mati, nak ora duwe gaji sumpek, nak pensiun sumpek. Hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah apa? Sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Agen ning dunyo kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Sausé mati kowe ngerti iku kabeh ndak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Napas ilmumu terlambat itu Allah duka, kala apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qabir kala saufa ta'lamun summa kala. Terus kala lau ta'alamu na ilmal yakin la tarawun na jahim. Pas kue ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allahu Akbar. Pas roh, pas wayang bun rokok. Kau harus kecewa. Ya saiki tapi wayang bun rokok, roh mis terlambat. Mana tak warai saiki bener roh pas wayang bun rokok. Kau nak roh terlambat, pas roh, wayang bun rokok. Sehingga ketika Allah melehna wong kafir, melehna itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka hito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi enggak tahu pentingnya Allah, enggak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi enggak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya rukin jilalatan lo cawe do ayu, fokus lo cawe do, gak Allah watu ngarpe, kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunyo, nganti raroh hae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil horor. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu intabau. Manusia itu tidur, kalau mati baru bangun. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang enggak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras enggak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampe tak bedek ini, ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa dia? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Kemana? Karena tidak tahu, nabrak tembok. Karena tidak tahu, terjatuh di sungai. Karena tidak tahu, terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, atau kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa nabrak. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab nabrak. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan, menikmati dunia itu tidak kebodohan. Tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Nah ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulanya Nabi itu ratau delok dunia. Nabi itu. Saya ini tak latih gitu di wali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, banyak teman. Kulon delok suwi-suwi rawani sih. Mergo khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu juga ingin manusia, pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggo ini Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu di lori pengiran. La tamudanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahrotal hayatid. Jadi misalnya kayak Ruhin misalnya dulu wong numpak alpat pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak dadi wong ngene iku. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak alpat ono sing bukakno. Tapi tetap kere Mas, tetap kere. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam. Direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak alpat tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati alpat lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kon mlebu neraka bareng. Terus ada orang sujud di musala, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud iku mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah ngono nate kowe. Ya seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latara wundal jahim. Pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane iki tak ajari dini kiat-kiat supaya kowe ora mlebu neraka. Makanya latih melihat dunia kok aja kesuwen. Misale di kanca dadi pejabat. Lho kula nate di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Mboten nate kula apa ya, melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang nyun sewu melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalanin bareng ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalalan. Jalalan gundul bisa gaya bisa. Gundul lu rano mana nih? Oh, anu kanger uang bisa mau cok kitab apa? Gundul, just lah kok enak. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam sebenarnya. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu' al-Majusi, Hulamul Muhirah, dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa teksnya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajda yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk matusan Ruhin masuk neraka, aku tetap wedi Gusti. Iso wae sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangi hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar mbok suduk kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dene semeneng dendame kesampaian. Syukurlah anak sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak pasutno mbun neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu kan. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang ndak rawang ning musala sujud. Ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah gimana sudah PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud itu ndak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah? Untuk apa? Lil akifina wa satruse warruka'is sujud dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mesti tok aslin. Rabbana liqimus salah. Faj'al afidata minan nas tahwi ilaihi marzukhum minas samarat. Gusti, ben nak sujudku kuat. Piye-piye manusa nak ramangan ra kuat. Nak is kuat ditenoku ya ben sujud. Liqimus salat. Ketika Allah muji orang baik ata ibunal abidunal hamidunas saihuna satrusi arraqiunas sajidun. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video di setel sih. Pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bariku nglamunem di setel. Ben dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene engko wayah wong terus rekam kabeh. Ora isini-sini wong. Terus toko idola sing duwe wakai sing tumpakane Alphard di sekretaris ayu. Iku mbok ning utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan iku jumlahe poine misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10% cuma gayane maca selawat tapi sebetulnya gak tahu bayangno ahli ini miskinan wa amit ni miskinan gayane maca selawat tapi uteke ora tahu kepengen melarat koyo Kanjeng Nabi itu direkam. Makanya jari Habib-Habib sing alim-alim niku almaru ma aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita-kita ini kan sering dimotivasi mubalig. Mubalig itu kan saenake dhewe nak ngomong as pokoke seneng Nabi swarga. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik masalahe dhewe mu almaru ma'aman ahabba. Wong dibarekno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi sakdure seneng wong-wong iku? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe lesane muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh misalnya gambare mbok pasang ning kamar. Wah. Mau partai, mau uang, mau kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu, mau saya ketahu. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta misalnya. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi pendak solat. Bareng dihitung, terus dipoling mek malaikat. Buat disurvey, buat dipoling orang roh semua kue. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian solawatan nyumbang saya ketahu. Nanggup pemenangan. 1 juta misalnya. Diundang haya ala sholah melaku ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam misalnya. Dari sekian di polling terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah yang disenengi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya ora ono jaminan ya saya sampean misale. Hitung dhewe-dhewe ora usah meneng terus kok wedi dosa wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ruang sa mergo ibadah akeh mboten Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i dadi wali iku sederhana ne. Sampeyan tak critani orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi karena niru es kopi pastel ya, artinya orang apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, satu jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoknya kok kawulo sing elek, moroe ngenteni diceluk. Wis ngerti nak waya yakmono iku Allah nyeluk. Misale saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno iki. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka toko. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Henroken, toko buka, siap. Tapi besok yo ngono lagi. Henus jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karo niku goblok apa sopan? Kira-kira wae. Gak jawab ya? Gua blok kritik gak usah sih sedikit. Nah Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu, nggak ngerti nah Allah yang mau nawayai manggil. Jadi yang kerja malu ya seneng kono. Jadi nah Allah hayalah salam pun gusti, hayalah salam pun tentang mereka. Oh itu saya buat tiru. Oh itu saya buat tiru tapi kabel. Gak masalah. Tapi ini kan resep, no? Lumang kalau gak kiro-kiro. Onok karyawan tiap jam malu kon buka toko. Selalu marani ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemudian dadi wali wis ra iso kadung salah cuma biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani meh kumat ya biasa wae tetep. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fakir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fakir loro. Jadi Imam Adil ya, wali. Di bojo judes ya, wali. Masyur. Ono wali itu baru kayak di bojo judes. Itu ya jalur jadi wali. Wah, lebih ngeri lagi. Ngeri tenan. Nanti ini akhirat aja wedi. Dari anak jatuh apa-apa kan. Para suami takut istri silahkan baris. Baris yang wis baris bareng sing wedok nang. Pak rene lho tetep moro-rono. Wah putih bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya putih bojo nganti kegawangan apa? Teng akhirat. Masyhur gitu, dadi cerita-cerita wali wis. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Bapak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang, itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua, benti rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono. Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yo ngono kuwi nggowo jalalan ngalur ngidul utek cek ngono. Dadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yakub, seorang turunan sing meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake yo min ahli sujud wa min ahli Al-Qur'an wa min ahli sunnah napa wal jamaah. Gak apa-apa, aku seneng dunia gak apa-apa. Orang usah tawarai, aku seneng disi. Faham? Jadi ini rausah. Lu cara Gus Bak rapopo. Orang usah tarani rapopo, sebut lakoni. Makanya kulo suwun sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik. Cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI. Supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Kira-kira pejabat rasolat rabakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo? Sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus terus kaya dadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud dilarang. Termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjurkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting saya katakan, karena kalau tidak diingatkan, ya ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong coro santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah, kasih waktu 1-2 hari, mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin, setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalukannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Wah, Nabi kaget tuh. Kok kowe diwarai wong ya? Mboten, beneran terus diwarai. Dan Nabi, kok nang kowe diwarai wong? Enggak ada ya Rasul. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang. Faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah jawabnya? Fa'ainni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa Rasul? Nabi pun mintanya, fa'ainni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun, itu ada wasjud waktarib. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting. Dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun nafsi. Bahkan ngidolak no kiai perkara khadun nafsi. Wah, enak jadi kaya gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu widato MC ini menisai bulfadilah wal karomah. Wah, sauni-uni ini MC. Bariku disangoni dihormati. Tekan muji ulama we dari segi dun. Ya, bariku bisa wayoake, macam-macam. Utak nek selek, tekan muji ulama we dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama, kalau nanti saya ngebes itu biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya, seneng tuh gue. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang di sana kalau biasa. Teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kalau ben atas nama wong alim, karena apa? Kalau kita terlalu menikmati duniawi, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai teko disualami, dicucupi, terus munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya tekelek-elek ngiduran ngidolakno perkara duniawi, semuanya itu lho. Dadi ngene tak pikir teko ngaji bar wis karepmu paham karepmu ora karepmu. Wulan ngarep ora ngaji karepmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku lho. Ben urang itu latihan ikhlas napa? Latihan. Lho kula kadang nggih diprotes mbek tiang-tiang. Gus, jenengan sekali-kali nak tindak tak derekno sik umum iki. Aku itu tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Dereng Hauzi malah turu, sopa meneh. Dalane ora roh dereng kiai malah ngel-ngel wong. Ngeruhin tau takon dereng nang kota, takon nyepeda motor hen terno nang gone Malibur. Dalane ora roh malah njuk nerangno. Lelo hen hen. Dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iku apa. Lah takon wong e jek urip. Lah dalan donya ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Serepet tenang. Jadi kenapa saya enggak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai kiai saja karena fasilitas dunia. Kowe senang jadi imam masjid akbar, masjid istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng dadi sudes, wah keren sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da fathi Mekah, sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Medina. Nabi itu satu hari terbiasa, mau sarapan saja kadang enggak ada yang dimakan. Tanya, ya Isa apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Madinah. Apa? Itu periode apa? Madinah loh. Periode yang setelah Nabi punya segalanya. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepe Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud, sikilku tak ingkretno. Nak beliau ngadeg, tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah ku wa ana muqtaridatun bene ati turu terlentang. Dadi cara ya sudah terlentang itu. Wong Nabi nak sholat suwi ngadeg, ya tetap sholat sampai selesai. Ya kudu bojo ayu ora ngara sholat. Bojo elek ora sholat meneh. Bojo elek ya men junub meneh. Wis kowe ora kena go contoh wis wong kasus ya wis wong kasus ora kena dicontoh. Kowe di bojo ayu prawan turu karepmu sida sholat ora mus misale lho. Pemenang wong jenggoten wae tambah over. Mustofa lho kalau ora nyek jenggoten liyane ora usah tersinggung. Mereka nanya wong akeh dosa, nanya wong sitok ora. Misale dosa wis tak itung mau kek sore. Aku nanya dosa sitok, mulang ganjarane 10, cek susuk piro? 9. Dadi cek. Cek surplus cek orang dagang ya cek. Cek badi. Iku kan adekne ra ikhlas. Ora ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 dene. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu, fa'lam. Fa'lam itu tahu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Hen, telur ini sudah dipitik, cara gue mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil, sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak. Dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu? Maka para nabi itu enggak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohi pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh, bisa. Ya tenan, terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok ribet tenan unta metuko batu. Jadi Nabi Soleh, ya podo karo unta lahir kok hidup aneh. Bedanya apa? Ya beda. Lah bedanya apa? Metuko watu kok ora melok gawe. Metuko hidup aneh kok ora melok gawe. Bedanya apa? Tapi tak tengok kena hijab, cuma ni ku anak beda ni. Cora nabi-nabi orang roh beda ni. Lah ku termasuk warasatul ambia, orang roh beda ni. Cora ku waras, tak ku ni waras. Lelah yo misalnya ku cara iman seperti itu, yakin jadi wali. Wah sama sama amatir-amatir lah, wali swasta lah. Wah pokoknya sudah jadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tak bisa. Iku sok beda no. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan? Mungkin. Biji padi menjadi padi besar? Mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi? Mohal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Bahkan, dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6. Karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal khondak. Padahal yang ngeduk khondak itu sekitar 3.000, ya ahlal khondak. Halumu ila yayo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi ini apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita malu. Nabi santai, bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya Makanya Nabi matur nang pangeran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu? Dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan manane sego mlebokno mulutem, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru iku jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dilihat. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kayane Nabi didudono manuk. Lah manuk terbang enggak bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat nak manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lah iku tekek wis semper. Lah bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran nggawe unta ko watu. Lah bedane apa mau kale unta ko watu ambek ko indukane? Bedane apa jajal? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga enggak. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe apa? Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau ti. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini eling-eling. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudroe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nar. Sakjane ana langit bumi ada lautan ada apa itu sudah bukti kudrohe Allah. Lah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Saleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan lagi-lagi karena wis kena mataul hurur. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Lagi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pilek, pilpres, melok dukung, mendukung. Itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini. Orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sego jalalan ngalor ngidul maknani iku ya kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang ingkar, wah ini enggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Itu malahnya kulo nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasun yamun wa idza matu intabau. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru bangun karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim. Taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa. Atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu. Diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud. Sifat drengki. Sifat riya. Sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu. Harusnya kan kamu matur nuwun. Karena sifat yang buruk kamu diingatkan. Kemudian kamu berusaha menghilangkan. Wong diingatkan ada kala jengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud drengki yang madorotnya dunia akhirat. Kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Sehingga ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya. kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan, ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Matur nuwun. Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya. Sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai aja. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya entah. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak. Gengsi dong, giambar. Ini kan kita, gayanya muni sunnah Rasul, tapi teke ujik hadun nafsi. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar roh dati wali, buah KPU ini oleh nyetujui, buah kapan roh, tapi tak daftar. Saya ulang lagi ya, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bebijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bebijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mohal? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyaksaini kekuasaannya Allah. Lha iku sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya Allah. Wene jelas ya, makanya ngendikane pangeran ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji misalnya, biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Terus kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Begitu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang mencip. Susah ya apa sih ngakoni nak iku kudrohe Allah. Lah nak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup gadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dikjaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi. Falola ingkuntum ghera madinin tarji'unaha ingkuntum sodikin. Kalau kamu merasa dikjaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah. Umur pendek ya karena di kasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Sehingga kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya Allah. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai mbek tangga wis nang masjid ben enak. Bojo tiga imangan bener kecewa mbek kowe, nara kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi kamu. Nah itu kalau sudah seperti itu namanya al ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rogiin. Balillaha fa'bud wakum minasakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacahnya itu mapan. Lah nek ngono ora usah Islam, PKI ya kepengen mapan, komunis ya kepengen mapan. Lonte nganti dadi lonte ya kepengen mapan, copet nganti dadi copet ya kepengen mapan, bajingan nganti dadi bajingan ya kepengen mapan. Lah nek kepengen mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen Mapan. Bedane opo nggo jalalan kok cita-citane mau kepengin mapan. Itu kan cita-cita sing gak perlu nggo jalalan wong fase koyo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejol kan. Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahaim. Itu satu nikmat sing kewan putu. Misalnya kue seneng mangan akeh. Fal jamus aksaru aklan. Jamus itu angane luwe akeh. Terus nak kue seneng kumpul kebu, kumpul wedok akeh. Fal kirdu aksaru wikoan. Ketek itu kuatnya jima luwe kuat. Pitik luwe kuat. Dia Imam Ghazali gejol. Satu kenikmatan sing mustarok. Mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmati sujud ora iso ketek sujud suwi-suwi ora iso. Spesial napa? Spesial. Kowe kula suwun makanya Imam sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk nopo surga. Ya tentu yang ikhlas. Lah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen mlebu surga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, dadi mau ora sudah dadi daftar wali. Kayak nek kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemenan nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejlekane bapak kula nanti kula tanggleti. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orangnya. Terus tak tanya bapak, bapak, jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu? Jawab bapak lucu. Dadine wali kepengin gak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Lah kok saged? Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mu iku tok. Saking ikhlasnya bapak saya. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih-ngasih. Jadi bapak, lah nak dadine donya ngono tok ora kepengin. Cina duwe akeh. Tapi nak dadine wali mergo disayang pangeran aku kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin gitu bapak. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orientasi. Aku yang manusia sih kadang yo kepengin wah dadi kiai top. Maksudnya metu kok mobil tipe apa wong dus wali sono sing tiba-tiba kan seru no. Seru tapi kerennya apa dicucup paus. Cucup waduh, Mustafa. Serah keren hisapnya akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ana wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai dun. Ya wong ana enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka itu. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gedeng, misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ana wong kepeda dadi ulama. Mergo dadi ulama terima kancane ruhin, kok Gus Baik terima kancane ruhin. Entuk apa? Iku terus ana generasi ulama iki salahane pangeran. Ngene sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon kula teng donya. Sing ora oleh sing kaya kowe mau kepen dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iku barokah. Barokah ora jelas iku dadi ikhlas. Nggih, ora jelas iku napa? Dadi kula suwon nggih. Pokoke kula suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia lain berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhirat sebut alhaqumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan duniawi dan sibuk kamu itu hatta zurtumul makabir sampai mbok go matek gamane terjemahan bebas iki. Mak pangeran apian dibasano alus sampai kowe teko ning kuburan terus kalah saufa ta'lam. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat. Pas ke ngerti latarawunnal jahim. Pas waya mlebu neraka. Makanya harus ngerti dari sekarang. Mulane Allah sering ngendikan i'lamu annamal hayatud dunya laibun. Itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insyaallah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti pas latarawunnal jahim. Pas ngerti pas waya mlebu neraka. Itu yang kita ndak ingin. Pun kula tresno. Wa ma yastawi lan ora padha pala baroni apa segara loro. manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua sebakran ora kudu segara pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku asbun. Iku banget napa? Asbun iku banget tawari napa? Nek cara mriki napa? Tawari. Furatun kang banget manis e atau banget enake. Esyadidul udzuba itu sih banget manis e itu. Air yang murni, yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saigun tero ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama. Air surbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada tapi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujadun terbuanget asine. Sadidul maluha, muluha itu banget napa? Asin. Wis dobe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bulat napa? Bulat. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai, mubalig. Uang itu penting di dunia. Lah uang penting mangger uang gak ya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Mana-mana. Copet nganti nyopet mergo ngerti nak dhuwit iku. Pentingnya profesor wis kiai ngomong dhuwit penting waduh bar usah profesor wis ora tul-tul. Mana-mana. Lu terlalu lu cekeman meneng ngono. Cuman wis meneng dhuwit iku penting sembrono. Biasa wae. Ngono nambah lu tambah mboten penting Gus, penting banget aku tahu. Pasti ngomong-ngono biasa wae. Yo pancen tenan dhuwit kuwi pentinge biasa ora usah bohong ngomong. Wis roh anggere wong. Sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu sing manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misale wau sujud, taat, nglakoni kebaikan. Lan kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah, sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa ya sudah. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu saja. Kita sebagai kiai ngomongnya. Gak usah kiai malah ngomong. Biar maju. Setelah maju nguasai itu. Itu sih ngomong ben menteri. Kiai rasa ngomong ngono. Paham ya? Nah kadang kiai ini malah ngomong ngono. Kan jadi menteri rasa jadi kiai. Paham? Mana-mana. Biar nguasai perdagangan internasional. Ya kan jadi menteri keuangan. Rasa jadi kiai. Nah, ya, nabi ulama itu harus satu lambiak. Nabi itu adalah dunia ngono. Al-bilad biladuwa wal-ibad. Ibadua fae nama asop takheran fakim ya jenge negara kabeh pangeran kabeh bumi pangeran kowe ning ndi wae anggere iso nglakoni apik ya lakon iku nabi ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional iku sing ngomong ben menteri luar negeri wis ora usah melok ngomong nek ngomong ngono tak PHK dadi kiai langsung dadi menteri aneh-aneh ya dadi kiai ben ngomong ala apa kiai. Ya tadi gak masalah cara kula ge apa al bilad biladu wal ibad ibadu wa fa'e nama asob ta khairan fa akim kabeh bumi wa pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silakan tempat di situ ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan syiar napa Islam ya sudah fa akim kata Nabi ya gak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non-muslim. Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya karena ya, banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikoptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan, didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini, anak-anak kita tetap jadi muslim yang baik, mukmin yang baik karena dilatih apa dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgh. Jadi ojo amen mbok ajari materi. Engko wis roh dhewe materi ora usah mbok warai, bocah roh dhewe. Nah HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh matekno wong. Ora usah diajari ya roh dhewe. Pemenah turunanmu tambah roh. Wong gene wis gen. Gak trimo roh alim kan. Wahada wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'a ini to bakhrene tak kuluna mangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa ta'lahmu tori wa samaku iwa. Dadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nek manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah nek Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wa kilalon didawono min huma saking sing asin lan ora sing asin. Ay minal asbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khilyatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misale mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Mas akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun akhir. Kowe digedhi ya kan, kowe hakik. Ya duwe ora apa-apa. Nek menawa sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wataro lan ningali sira tubsiru tekesi ningali sira alful ka ing prau ai sufuna tekesi pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhra ini kowe ningali prau mawakhir khali iso sing membelah lautan tamkhurul ma tekesi iso membelah apa sufun alma ing banyu tasukkuhu tekesi membelah apa sufun hu ing ma bijariha kelawan mlakune sufun fi ing dalem ma mubilatan khali menghadap wa mudbiratan khali membelakang dirihin kelan angin wahidatin yang siji. Sangking kudroi Allah. Masih saya pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya raiso urip. Semuanya itu pakai rih, pakai kekuatan apa? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak, ya rusak tetap. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditap tahu supaya golek sira kabeh, tatlu butik si golek sira kabeh. Min fadlihi sange anugerai Allah. Kue golek misalnya biti jaroti klan ngelakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tasgurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono siro kabeh. Iku tasgurun iso dadi syukur siro kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atasnya mengkono-mengkono nikmat. Yuli jung lebokno sopa wa ta'ala yudkhilu tising lebokno sopa wa layla ing bengi finari ing dalam rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mengko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala anahara ing rino yudkhilu tising lebono sapa wa hu ing nahar fil laili ing dalam bengi. Faizi itu mengko tambah apa lel. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asamsa ing srengenge wal qamar lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ana gerhana iku saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah aku kan gak sanging kesuaiannya gablek. Angger seringnya ngeresor aku wetan. Engkau sore aneng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan gak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan-kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang iso wae. Wong ora melok ngatur kok pede. Kayak hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Itu ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ngerti-ngerti ditabrakno. Nah, kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu, bok yo kowe mikir manggon bumiku, iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Dadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur, tamur terlikuifaksi. Tapi ke manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu ning kene. Utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mbek kowe ora tau mbok pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning donya? Ayakhsifa bikumul arat bumi ditenggelam nova idahia tamur ngalami likuifaksi. Ya tapi kue makom merangun. Ya tapi apa dapat ini kita gitu, tiurep kue penak tadi. Kita itu. esuk jungkasan dasinan bariku ngantor kok sing penak. Wong ra roh iku penak cara aku wis penak. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak urip. Kok sing kiai ya sing ngono. Wae politik satu pengaruh mbok ngono. Ben ngono. Ben mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Walakum les kabeh digawe penting sing syukur ya gak apa-apa ke dasinan mlete lak penting apa syukur takok ya ben ndi golek syukur ngono wis ya tapi ya lucu dosen takoki mrene ngono ya lucu dadi sok suci terus piye golek duwe kerene apa dadi profesor ba golek duwe maksudnya wong-wong ora profesor ya golek duwe berarti kan padha sing bener jawab piye ya rasa jawab kok cara di goblok iya benar ya benar masa udah biasa wae gue tau ya orang-orang ini plus ini. Terus kulun semuanya kabeh wala alakum apa? Tashkurun jadi Kanjeng Nabi nang gerhana itu takut sampai sholat gerhana ketika ditanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Kapan gerhana kalau matahari dan rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap singgawe urakuwe. Nah singgawe urakuwe bisa saja ada kekuatan ik, yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fissama ayyakhsifa bikumul ardo fa'idahiyya. Kemudian bumi ini melumer, ngalami likui aksi. Ya, makanya bumi juga gitu, misalnya air selama ini baik-baik saja, kata Allah ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan fama ya'tikum bima'im kul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan, bisa saja Allah menarik, kemudian air itu hilang. Oh, rakyat tau mikir. Bar ngombe glegeken, bar glegeken rokok. Bar iku untuk duit maklaran politik, sure pengono. Jago menang syukuran orang gremeng wis ngono. Jare malaikat-malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul-dul ngene. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip ngono. Semoga-moga disuwun pangeran. Supaya eling, supaya ngandel kulo, supaya latihan eling pengiran. Supaya uskur wadi keron apa kasih roh eling pengiran sing akeh. Wasah korolan ngatur sopo watala asam so yang seringi wal komar roda namburan. Kulon desa pensaper siji minum masangi sama selan komar. Iku yajri kulo maku apa kulon. Viva lagi ing dalam putaran e kulon, to ing dalam galaksi ne kulon, to ing dalam cakrawala ne kulon. Li ajalin krono mongso musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah. Yaumil kiamat tegesi dino kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Nggih, semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Iku sing disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus sebuti walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum tashkurun. Dzalikum taizat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah ya iku rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh lahu kang iwu tetep wedi Allah almulku te kerajaan. Dadi donya dalam genggaman Allah, ndak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepaneng. Tetep donya dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh men duni sang selane Allah khairi telane Allah wa hum tawi liane Allah iku alas nami sale pira-pira berhala iku mayam liku ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma elafa fatinawati tegese kulit arine kurma soal cilik lah kitmir anane kurma cilik iku ana nak mene apa lugute apa iku lho lugute sawi iki kuwi makna lugute sawi ono sing maknane apa biji sawi pokoke cilik napa tapi aja maknane partikel nuklir kaya gaul kiai pokoke gaul ya ora oleh pokoke cilik sing penting apa Intat ulamun ngajak sirohum ing asnam layas maudhu akum. Berolo-berolo jaluk idungo yora krungu. Walau sami umpomo krungu fardan ing dalam paharilane utawa pengandiane yomas tajabul akum. Umpomo krungu raiso nyembah dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sopo berolo kum ing sirokabe. Wayomal kiamat yang dino kiamat yang furuna ngafiri sirokabe bisirkikum lan sirik-sirik sirokabe ebi isrokikum. Tegese kelawan sirike sirokabe iyahum ing poro berolo ma'awah. Ya tabarru natekse lebaran sapa ngake mingkum sang sira kabeh. Ya tabarru natekse lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggep asnam mingkum sang sira kabeh wa min ibadatikum lan sang oleh nyembah sira kabeh ya hum yo ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di dunia akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung nek Allah Subhanahu wa taala. Lah apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yunabdu'u kalan ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sopo mislu khobirin, sopo sepadani dat sing bijang. Maksudnya, kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini, sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Dat sing maha napa bijak. Wala yunabdu'u lan ora iso nyeritani detail, ora iso nyeritani hebat ka ing sira bi ahwali daran, sopo mislu khobirin, sopo koyok ceritani dat sing maha maksudnya mana bebasin apa? Kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarakno Allah Subhanahu wa taala. Manane sing tengene Al-Qur'anul Karim. Mislu khabirin sepadan dzat sing maha bijak, alimin dzat sing pamirsani. Wa wati al-khabiru Allah Subhanahu wa taala ya yunus.